بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرحمن الرحيم الذي يرحم عباده الرحماء وصلاة الله وسلام على الرؤوف الرحيم المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ارزقنا محبة الصالحين وارزقنا يا ربنا محبة الفقراء والمساكين. اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك من فتنة الغنى ونعوذ بك من فتنة الفقر. اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحمنا جميعا يا ربنا. احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه واحشرنا مع زمرته وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، حاضرين حاضرات kaum muslimin dan muslimat, semoga senantiasa diberi oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya hingga kita semua bisa berkasih sayang di antara kita semua, lebih-lebih berkasih sayang kepada orang yang dikirim oleh Allah kepada kita dengan kelemahan-kelemahannya dan kekurangan-kekurangannya, atau orang-orang yang di bawah kita dari segi usia atau segi fisik atau segi harta, sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana, bukan termasuk golongan kami kalau tidak bisa berkasih sayang kepada yang lebih rendah, lebih bawah, lebih muda. Dan ini adalah makna yang harus senantiasa kita hadirkan di hati kita, makna kasih sayang. Dan Nabi pun diutus rahmatan lil alamin untuk mewujudkan makna kasih sayang di semesta ini. Dan juga Allah memberikan gelar nama kepada Nabi Muhammad dengan gelar Ar-Ra'uf Ar-Rahim, yang maha kasih. Nabi Muhammad sangat kasih, penuh kasih, dan Nabi kasih. Maka perlu dan perlu terus menerus kita tumbuh suburkan di hati kita makna kasih sayang. Dan nanti insya Allah akan kita bacakan beberapa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan hal tersebut. Dan sebelumnya itu akan disebut dan di kitab Riyadhus Shalihin yang akan kita baca pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita bil barakah membaca kitab Mukhtasar Sahih Bukhari yang diringkas oleh Imam Az-Zubaidi. Kepada para asatid dipersilahkan untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi la yuqal an sayyidina Anas radhiyallahu an anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum habasyyun ka'anna ra'sahu zabibah. عن سيدنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. عن سيدنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. Kita sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isma'u wa ati'u, dengar dan patuhilah. Dengar dan patuhilah yang memimpinmu. In istu'mila 'alaikum habasyyun, jika dinobatkan untuk mengurusi urusanmu seorang Habasyi. Habasyi, orang dari Habasyah, yang secara fisik berkulit hitam, berlambut keriting. Sebagian orang memandang pici urusan fisik, tapi Nabi Muhammad sebutkan sekaligus sesuai dengan pemahaman kebanyakan manusia. Kalau sudah disebut Habasyi atau berkulit keriting seperti itu, seolah orang-orang merendahkan. Nabi angkat. Jangan kau remehkan siapapun. Kau harus patuh dan kau harus mendengar pemimpinmu, imammu, biarpun dia adalah seorang Habasyi. Bahkan digambarkan seorang Habasyi yang ka'anna ra'sahu zabibatun, yang kepalanya, maksudnya orang yang kau anggap paling rendah, paling enggak benar, enggak model sudah, enggak pantas. Kepalanya seperti anggur kering atau kismisnya. Jadi maksudnya karena kepala ini kecil, sudah begitu keriting, ruwel begitu. Tapi awas, jangan kau rendahkan itu semua. Nabi memerintahkan bahwa patuhilah orang-orang semacam itu. Orang-orang seperti itu enggaknya kau patuhi kalau menjadi imam untukmu. Dan kau dengar kalau dia sudah diangkat jadi imam untukmu. Ini adalah agama Islam yang menyamakan ukuran manusia adalah bagaimana. Bagaimana mereka menjalankan amanat dan tanggung jawab. Itulah kemuliaan. Ketakwaan, rasa takut kepada Allah. Tidak pandang apakah itu kulit hitam atau kulit putih. Atau rambut keriting atau rambut lurus. Hidung mancung, hidung besek, itu tidak penting. Akan tapi ketahuilah kemuliaan di hadapan Allah. Bagaimana seseorang itu takut kepada Allah, takwa kepada Allah, dan menjalankan tugas dengan benar. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membuat satu judul dalam bab, yaitu bab imamatul abdi wal maula. Imamahnya, bagaimana kalau menjadi imam di dalam sholat seorang budak, dan juga waladiz zina, waladil baghi, anak zina kalau menjadi imam, wal ghulam al-a'rabi, orang pegunungan badui, orang pegunungan yang tidak banyak belajar, kalau jadi imam bagaimana, wal ghulam, dan anak kecil, alladhi lam yahtalim, yang belum balik. Itu babnya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dibuatkan judul bab semacam itu untuk beri jawaban pertanyaan orang yang menanyakan bagaimana kalau ada anak kecil jadi imam, anak zina jadi imam, kemudian ada budak jadi imam. Maka dijelaskan di sini bahwasanya dengan hadis tersebut menunjukkan bahwasanya imamahnya seorang budak adalah boleh dan sah. Tapi di sini kita rinci saja yang pertama, imamatul abdi, imamnya seorang budak. Maka disebutkan oleh para ulama kalau ada budak, tapi sekarang sudah ada tidak ada lagi budak. Perbudakan sudah tidak ada dan Islam membebaskan perbudakan. Islam datang membebaskan perbudakan, biarpun disebutkan di dalam kitab fikih, di dalam Al-Qur'an dan hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat tentang budak. Akan tapi lihat, jangan memandang tentang disebutnya kalimat budak di dalam Al-Quran dan hadis dari sisi perbudakannya. Akan tapi lihatlah bahwasanya hampir kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan itqu raqabatin, memerdekakan budak. Bahkan begitu pedulinya Islam kepada kebebasan manusia untuk berkiprah, dan menjauhkan manusia dari diperbudak sebangsanya dan hendaknya hanya menjadi budaknya Allah saja, maka Al-Quran dan atau hadis Nabi, syariat Nabi SAW membebaskan perbudakan dengan himbauan-himbauan pahala-pahala. Sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran syariat itu, kalau pengen benar tobat dengan memerdekakan budak. Menggauli istri di bulan Ramadan. Membunuh. Kemudian juga masih banyak yang lainnya, hukuman-hukuman itu diselesaikan dengan cara memerdekakan budak. Tapi kalau di luar sana, di barat itu mengatakan bahwasanya Islam itu memperbudak manusia. Buktinya disebutkan dalam kitab tentang perbudakan. Tapi sesungguhnya di dalam Islam perbudakan itu dihapus. Jadi dibebaskan. Jadi sedikit, sedikit, sedikit demi sedikit dibebaskan. Karena Islam menjaga dua hak. Yang pertama haknya milik, haknya orang yang memiliki budak tersebut. Karena seseorang tidak bisa dirugikan. Kalau kita membeli budak, maka itu adalah hak kita, harta kita. Maka tidak mungkin langsung dibebaskan begitu saja tanpa prosedur. Sehingga di sini perlu dijaga. Sisi lain, seorang budak adalah manusia yang dia bisa, dia perlu kebebasan. Maknanya bebas adalah bisa bekerja untuk dirinya sendiri. Maka syariat menjaga, dihimbau kepada orang-orang yang mempunyai budak untuk mendapatkan kemuliaan dengan cara memerdekakan budak-budak tersebut. Baik, kalau ada budak menjadi imam itu bagaimana? Kalau jumhur ulama madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, madhab kita, boleh. Seorang budak menjadi imam salat boleh. Madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan juga madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, itu boleh budak menjadi imam. Hanya Imam Malik saja berkata bahasanya tidak boleh budak menjadi imamnya orang-orang yang merdeka. Budak boleh menjadi imam untuk budak, tapi untuk orang merdeka tidak diperkenankan. Dan budak boleh menjadi imamnya orang yang merdeka, orang merdeka saja. Orang budak boleh menjadi imamnya budak bagi madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tapi dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i, budak boleh menjadi imam di dalam sholat untuk orang-orang yang merdeka. Baik. Kemudian selanjutnya, di situ ada dalam judul bab tersebut tentang imamnya seorang anak zina. Memang tugas utama dan pertama bagi kita yang menemukan kejadian di masyarakat kebusukan zina, maka tugas pertama dan utama adalah mengajari orang yang telah terjerumus dalam hina dan busuknya zina untuk bisa menyadari dosa yang besar itu dan kehinaan itu, agar ia tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengulang kebusukan tersebut. Kemudian, agar cara bertobatnya mudah dan gampang, kita bantu dengan cara menutup aib tersebut. Maka awas dan awas, ustaz yang dicurhati seseorang yang berzina, haram baginya untuk bercerita kepada siapapun termasuk kepada istrinya sendiri yang dicintainya. Kalau ia bercerita kepada istrinya, maka termasuk menggunjing, dan dosanya menggunjing itu lebih gede daripada zina itu sendiri. Intinya perzinaan itu harus ditutup dan ditutup. Sehingga tidak akan ada ketahuan kalau ini adalah anak zina. Jangan sampai seorang anak psikologinya dihancurkan dengan ibundanya yang berzina yang mungkin sudah tobat. Seorang anak yang selalu disebut ini anak zina, anak zina, anak zina. Ada di masyarakat kita itu ada anak zina itu masyhur di kampung. Itu yang salah adalah masyarakat dan ulama tersebut. Kenapa tidak dididik untuk menutup aibnya orang? Ada kan di masyarakat kita si A, anak zina, si B, anak zina. Na'udzubillah. Anda jangan ikut-ikut. Mulai detik ini Anda harus belajar menutup dia. Kalau Anda bawa ke kampung yang lain, katakan dia punya bapak, sudah meninggal dunia. Menutup ini penting. Harus. Jangan sampai orang yang anak yang anak zina itu menjadi rusak jiwanya. Karena apa? Saya punya ibu hina. Hah, ibu saya pun juga berzina. Ngapain saya tahan-tahan zina? Sehingga mudah menjadi berzina lagi. Jadi ini, sehingga tidak ada anak zina yang terlihat. Dan tidak ada pezina yang terlihat, semuanya akan kembali kepada Allah. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tanda pezina yang akan diampuni oleh Allah adalah di saat ia merasa malu jika ketahuan oleh bangsa manusia. Jadi ditutup dan tidak bercerita kepada siapapun. Kemudian Ini dicontohkan kalau seandainya sudah masyhur di kampung kita. Nah ini. Sudah masyhur di kampung kita. Jumhur ulama mengatakan tetap sah menjadi imam. Enggak ada masalah. Hanya dikatakan makruh. Kalau memang itu masyhur dengan zina. Kenapa? Takut orang yang di belakangnya sambil bermakmum ingat-ingat ibunya lalu hatinya kotor. Wah, anak zina. Tapi kalau anak zina itu tertutup, enggak ada yang tahu, enggak ada apa-apa. Tapi sah menurut jumhur ulama bahwasanya madhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, anak zina boleh menjadi imam. Tapi ketahuilah, tidak semestinya ada anak zina yang ketahuan. Ini tugas kita bersama. Kalau mungkin Anda menemukan di kampung Anda hari ini anak zina, Anda didik dia, Anda usikan ke tempat yang lain sampai dia merasa bahwasanya bukan anak zina lagi. Ini tugas bersama untuk memuliakan siapapun dari bangsa manusia. Kalau Anda memuliakan anaknya orang, Allah akan memuliakan anak Anda. Tapi kalau Anda menghinakan, menggunjing, ngomongin anaknya orang, tidak mustahil Anda akan jatuh terjerumus dalam kehinaan yang sama. Ini pendidikan. Ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hal ini. Karena barangkali ada yang terjadi, lihat. Jadi imamnya seorang pezina adalah sah-sah saja. Cuman kalau anak pezina sah-sah saja. Tapi kalau sudah masyhur benar, maka sebagian ulama mengatakan makruh agar tidak jadi bahan omongan. Tapi kalau tidak diketahui, tidak ada masalah. Jadi kemakruhannya itu bukan karena dia anak zina. Anak zina tidak dosa. Dia bisa menjadi waliullah. Dia adalah dilahirkan adalah dengan suci, bersih. Dia bisa menjadi seorang kekasih Allah SWT. Jadi dimakruhkannya anak zina menjadi imam menurut madhabnya Imam Malik. Karena apa? Khawatir orang di belakangnya ngebayang-bayang ingat ibunya, ingat kehinaan orang tuanya dan seterusnya. Sehingga di dalam bersolat itu tidak khusyuk. Maka sama dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau orang banyak salah, pemabuk segala macam, makruh jadi imam di masjid kita. Kenapa? Orang pada ketemu loh, imamnya enggak benar, habis sholat di gardu nanti mabuk, habis sholat. Ya kan di belakang ngomel terus nanti dengan hatinya. Menjadi tidak khusyuk, maka makruh. Atau imam yang tidak dicintai oleh umat. Ada kan orang bikin sakit, kalau ngomong nyelkit, enggak punya adab, tata krama. Jadi imam, itu makmum tuh. Dia lagi lombar. Tolonglah. Okay? Jadi makanya imam itu perlu ditunjuk. Bukan menunjukkan diri. Ditunjuk oleh masyarakat. Yang sekiranya masyarakat itu adalah sudah biasa dengan beliau itu. Sehingga merasa nyaman. Sekarang orangnya tuh, aduh ada. Kalau bikin pegel, makruh. Dan terkutuk nih, ingat diri imam. Terkutuk bagi imam yang menjadi imam sementara jamaahnya adalah membencinya karena akhlaknya. Tahu dirilah kalau akhlaknya enggak baik. Jangan jadi imam, maksain jadi imam. Hanya gara-gara wakaf masjid saja dia jadi imam. Kita pernah masuk satu masjid, Masya Allah. Suatu ketika di daerah sana, di Jawa Timur sana ada. Masuk masjid, kita sholat masjid. Habis itu ada imam, sudah sepuh imam. Tidak ketahuan antara sin, roh, hab, apa ini? Tapi pikir, saya tanya, apa tidak ada yang lain? Lu banyak. Kok dia yang jadi imam? Dia yang wakaf masjid. Mulai dari masjid dibangun, dia tidak mau keluar jadi imam. Dia harus jadi imam. Khutbah, sholat Jumat. Khutbah tidak bisa, memang dia ngerti. Yang khutbah orang lain, dia imam. Jadi semuanya sholat. Ya bagus sih semangat jadi imam. Tapi harus tahu diri dong, bacaannya kayak begitu. Jadi orang dibingok di belakang tuh, aduh. Kita saya kaget, kita tanya, kok apa tidak ada yang lain lagi imam? Tidak ketahuan, tidak jelas kok, maksain dia. Tidak ada perlunya, wahai para orang yang suka nyumbang. Tidak harus Anda di depan jadi imam. Kalau Anda nyumbang masjid, kalau Anda ilmu, alim, ya tidak apa-apa. Cuman gara-gara bangun masjid, kemudian masjidnya, tanah wakofnya di tanahnya sendiri. Jadi dekat sama rumahnya. Kan biasa pengen jadi kiai di kampungnya gitu. Jadi buat masjid, langsung jadi imam, ya kalau benar ya gak apa-apa, bagus. Sudah masjidnya dibiayai sendiri. Tapi kalau bacanya gak karu-karuan. Apalagi akhlaknya gak benar, gak usah. Baik. Kemudian Arabi itu orang awam, yang sangat awam dari pegunungan. Bagaimana kalau menjadi imam? Maka boleh. Lagi-lagi Imam Malik mengatakan makruh. Imam Malik mengatakan makruh, kenapa? Ya kemakruhannya dikembalikan kepada keumuman umumnya. Orang daerah-daerah tersebut tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak benar baca Al-Quran. Takut bacaannya tidak benar itu saja. Tapi menurut madhab kita Imam Syafi'i, sah. Mulai dari anak budak, anak zina, sah menjadi imam. Ini berbicara tentang kasan. Madhab Malik pun mengatakan sah juga. Kecuali masalah budak tadi. Hanya makruh saja. Di dalam makruh. Dan kemakruhannya itu hanya karena takut mengganggu hati. Nah, kalau orang dari daerah pegunungan, bukan pegunungan maksudnya pegunungan ini, pegunungan gini kan enak, pegunungan-pegunungan lain. Maksudnya pegunungan itu adalah daerah terpencil yang enggak ada pendidikan. Bagaimana kalau dia datang ke kota, lalu bolehkah jadi imam? Ya, kalau bacaannya benar, boleh-boleh saja. Cuma Imam Malik mengatakan kalau bisa jangan. Karena apa? Belum tahu dia apakah bisa membaca atau tidak. Jangan-jangan setelah dijadikan imam, bacaannya enggak karu-karuan. Intinya para ulama mengatakan, syarat yang menjadi imam itu bukan harus seorang itu seorang yang dari kota, bukan harus anaknya ustaz, bukan, akan tapi siapapun sah kalau jadi imam. Cuma nanti ada pendidikan bahwasanya yang jadi imam itu kayak apa yang semestinya. Aqra'ukum yang paling banyak bacaannya. Kalau tidak ada nanti yang afqahuhum yang paling fikih, paling ngerti fikih, yang membatalkan sholat apa dan seterusnya. Jadi imam, makanya ada sebetulnya, enggak tahu ini. Kita ini ingin ada diklat jadi imam. Sudah lama nih diagendakan enggak jadi-jadi. Diklat jadi imam. Jadi kita pengen mengundang semua imam yang ada di Cirebon dan Ciayu Majakuning ini. Kalau bisa untuk diseragamkan sesuai dengan pendidikan dari Nabi SAW. Tukang adzan dan imam. Sebab selama ini umumnya di masjid-masjid yang hebat sekalipun itu yang jadi imam itu ditunjuk pokoknya suaranya bagus. Yang jadi adzan pun pokoknya bisa ngelengking suaranya sudah diangkat jadi tukang adzan. Enggak ada fikih adzannya, enggak ada fikih berjamaah. Padahal kunci kebenaran sholat berjamaahnya makmum ada kalau imamnya benar. Enggak lama, mendiklat pelatihan 1.5 jam sudah beres dengan pertanyaannya nanti. Pengen itu tolong dari tim mengadakan ini semuanya diundang. Kita bawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari yang namanya mengatur barisan, mulai dari mengenal baca. Jadi posisi barisan tukang adannya seperti apa, waktu jarak antara adan dengan iqamat. Ini perlu diperhatikan dan ini tugasnya imam. Jangan hanya senang jadi imam, tok ngaji gak pernah. Dan memang banyak, kalau sudah jadi imam tuh paling gak mau ngaji. Ketua DKM paling males ngaji, karena sudah jadi ketua DKM. Ya. Susah ngaji, sehingga gak bener-bener ya. Bahkan ada ketua DKM tidak pernah ke masjidnya. Ngatur katanya saya memanage dari atas. Hadir dong ke masjid. Ada ustaz. Kalau sudah merasa jadi ustaz biasanya malas belajar. Padahal ilmu terus harus tambah dan tambah dan tambah agar kita tidak lupa. Baik. Nah kalau sudah ada imam. Kemudian di sini ada masalah. Imam-imam. Di dalam kepemimpinan nanti. Akan tapi di dalam babnya ini adalah bab sholat. Di dalam kepemimpinan Nabi Muhammad itu pernah menyebutkan dalam riwayat, engkau harus patuh, tadi disebutkan, patuhlah engkau, biarpun yang menjadi imammu adalah seorang budak atau seorang dari Habasyah. Ini menunjukkan bahwa kalau seseorang sudah terpilih jadi imam, maka kewajiban kita untuk patuh. Ulil amri itu. Waliul amri itu harus kita patuhi. Dan sebatas mana kepatuhan kita kepada pemimpin? Sebatas tidak menjadikan Allah murka. La ta'ata limakhlukin fi maksiatil khaliki. Tidak boleh kita patuh kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini, jadi pemimpin wajib kita patuh biarpun itu mula-mula mubah. Menjadi wajib yang mengatur pemerintah. Sesuatu yang mubah. Artinya boleh tidak, boleh iya. Boleh memilih, akan tapi kalau sudah menjadi undang-undang pemerintah, maka kita wajib patuh. Bahkan kan seandainya sesuatu yang sunnah sekalipun, sudah dijadikan perda, pemerintah apa peraturan daerah, maka kita wajib patuh. Sebab biarpun sesuatu yang sunnah, jangankan sunnah, mubah. Kalau sudah diputuskan oleh pemerintah, maka kita wajib patuh. Patuh kita bukan karena itu masalah sunnah. Masalah sunnah yang sudah diambil kebijakan oleh pemerintah, maka menjadi wajib patuh. Wajib patuh. Dan langgarnya haram, dosa. Semula adalah masalah mubah. Dan semua peraturan yang ditegakkan oleh pemerintah, yang semula mubah. Dan mungkin tidak ada dalam Al-Quran hadis. Contoh. Lampu merah itu enggak ada Al-Quran dalam hadis Nabi. Enggak ada lampu merah. Nah, ada lampu merah. Cuman, dan lampu merah itu ada lampu, biasa lampu. Cuman sekarang menjadi peraturan, kamu harus patuh. Kalau lampu merah, jangan dilewati. Lampu hijau baru boleh. Lihat, urusan begini. Ini menjadi wajib kita patuh. Karena apa? Berkenaan dengan kemaslahatan umat. Ini bukan sesuatu wajib. Jangan mengatakan, tidak ada di Al-Quran, ada hadis Nabi. Pemerintah yang mengukuhkan. Ketahuilah kalau Anda waktu lampu merah nyebrang, nabrak orang, dosa. Haram. Karena Anda tidak patuh. Tapi kalau lampu hijau, Anda lewat, kalau ada yang nyelonong, Anda tidak dosa. Biarpun ditangkap sama polisi. Tapi tidak dosa. Karena apa? Anda patuh. Jadi tolong biarpun rambu-rambu polisi patuh, karena itu demi kemaslahatan. Dan ganggu. Dan alangkah banyaknya kecelakaan, kalau karena orang itu melanggar. Cuman melanggar lampu merah itu karena kebiasaan. Cobalah. Kalau orang biasa melanggar lampu merah itu sudah biasa. Patahnya begitu. Tempat lain juga begitu. Tempat lain. Tolong patuh. Karena apa? Anda urusan dengan orang lain. Ini contoh lampu merah. Undang-undang apa lagi? Undang-undang kalau sudah. Mula-mula dari mubah. Apalagi sunnah. Yang mubah. Yang sudah dikukuhkan oleh para ulama. Kita wajib patuh. Patuh kita karena kita kewajiban. Berkewajiban patuh kepada ulama. Kita wajib patuh kepada ulama. Urusan-urusan mubah. Apalagi sunnah, apalagi wajib. Kalau wajib tidak dikukuhkan pemerintah pun wajib. Sholat Jumat, ini wajib. Biarpun pemerintah tidak ada undang-undang pakai kerudung. Jangan nunggu undang-undang pakai kerudung. Wajib pakai kerudung kalau kita keluar. Ada orang ajnabi, orang lain. Wajib, tidak usah nunggu undang-undang. Itu. Kalau ternyata diundang-undangkan, lebih hebat lagi. Dan sebetulnya memang negara itu ya undang-undangnya Al-Quran Hadis. Mestinya begitu. Hukum para ulama. Cuman karena negara kita Indonesia Raya, ini terlalu gede gelarnya begitu, alhamdulillah besar. Sehingga merasa raya, undang-undang syariat Nabi Muhammad susah diterapkan. Maka dari itu, semua undang-undang yang diambil kebijakan oleh pemerintah, kalau tidak bertentangan dengan syariat, maka kita tetap wajib patuh. Tetap wajib patuh. Undang-undang apapun yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan ya, dan itu ada makna kemaslahatan, maka kita tetap wajib patuh. Tapi kalau undang-undang melanggar syariat, haram patuh. Tidak boleh patuh. Biarpun kelihatannya adalah baik, tapi kalau syariat melarang, tidak. Tidak boleh. Sudah jelas. Kita tidak bertentangan dengan pemerintah. Pemerintah wajib kita. Sebab kita keluar dari imam, tidak boleh. Tidak diperkenankan dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, memerangi atau melanggar imam atau merontak kepada pemimpin yang benar, biarpun dia itu fasik. Sebab apa? Kalau kita memerangi pemerintah, maka nanti akan terjadi pertumpahan darah dan itu umat yang bakal hancur. Ini yang harus kita patuhi. Dan kalau kita membuat perubahan, tentu ada caranya. Perubahan-perubahan yang benar, bukan menumpahkan darah. Jadi patuh kepada pemimpin asalkan bukan sesuatu yang haram. Kalau misalnya undang-undang sekolah tidak boleh pakai kerudung. Wah, ini kurang ajar itu. Misalnya undang-undang bertentangan dengan syariat. Wajib kita langgar. Undang-undang yang bertentangan dengan syariat. Itu dilarang. Termasuk kalau seandainya Apa ya undang-undang melanggar syariat? Terlalu banyak, jadi susah disebutkan. Ya, pokoknya kalau ada undang-undang negara yang bertentangan dengan syariat, maka kita tidak boleh mematuhinya. Tapi kalau ada undang-undang yang ada kemaslahatannya, mohon maaf, surat nikah, itu sesuai dengan syariat. Maka kami himbau kalau nikah pakai surat nikah. Menunda maju mundur, tidak ada masalah. Maju mundur. Makanya para wanita pun harus berkeinginan untuk nikah dengan surat nikah. Karena itu adalah untuk menyelesaikan masalah jika Anda jika seorang istri tidak bisa terpenuhi kebutuhannya, mungkin nafkah dan sebagainya, menuntut cerai, ada suratnya. Jadi jangan ngentengkan yang demikian. Paling tidak dicatat dulu, baru nanti diajukan ke mahkamah. Karena apa? Surat nikah itu mengukuhkan sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi SAW, menjaga hak. Menjaga hak. Surat nikah. Contoh. Jadi segala peraturan pemerintah, yang sesuai, yang tidak bertentangan, bukan yang tidak bertentangan dengan syariat, maka kita wajib patuh. Siapapun yang memimpin kita. Biarpun itu orang fajir, kalau punya keputusan kok tidak bertentangan dengan syariat, wajib patuh. Biarpun orang soleh, kalau keputusannya bertentangan dengan syariat, enggak jadi soleh. Ini. Apalagi sudah tidak soleh, keputusannya enggak karu-karuan. Maka paling berat jadi imam memang. Jadi pemimpin itu berat sekali. Kalau seandainya orang tahu beratnya jadi pemimpin, tidak ada yang mau jadi pemimpin. Kalau seandainya neraka itu dibukakan benar, yakin mereka itu yakin kelihatan neraka, enggak ada yang mau jadi pemimpin itu. Karena apa? Beratnya kalau saya jadi pemimpin. Cuman karena ditutup oleh Allah sehingga enggak kelihatan neraka, sehingga orang berebut jadi pemimpin. Pemimpin, karena ada tanggung jawab. Kalau di pojok kampungnya ada yang melakukan perzinaan dan dia tahu, haram. Ada orang mabuk, haram. Ada orang perutnya kelihatan joget-joget di panggung, dapat dosanya dia. Padahal dia umroh setiap bulan. Ya? Pemimpin itu berat semacam itu. Maka perlu kita doakan pemimpin kita. Semoga Allah memberikan hidayah. Semoga Allah ngampuninya. Sebab kalau kita pikir-pikir, Masya Allah dosanya amat gede. Tapi berebut. Banyak. Pusing saya melihat pinggir jalan itu. Pak ini, pak itu, pak ini, pak itu. Ya. Itu duit semuanya dipajang itu. Itu pajang itu. Pakai duit kan itu. Masya Allah. Semoga negara kita semakin bener. Tapi kok semakin rusak? Karena kita doanya cuma begini-begini aja. Kurang serius doanya. Para pemimpin nanti caleg. Semuanya calon. Dan paling amanat. Paling bagus. Apalagi? Paling pokoknya top-top. Hebat. Ini calon-calon begitu tuh. Paling tidak kan. Kami akan berusaha untuk jujur. Kan baru banget. Kami berusaha untuk jujur. Coba slogannya tanya ke kiai. Slogannya kok. Paling bersih, paling hebat, paling ya, waduh, luar biasa. Jangan dipilih lah orang-orang kayak gitu tuh. Ada calon di belakang, kalau ada calon ngadep aja ke sini. Tapi yakin kalau calon hadir di sini 40 kali, bener tuh. Cuman calonnya kalau mau kepilihan. Tapi sudah tahu kami ada kabar, sudah. Nggak usah kebuya, percuma. Jadi alhamdulillah, biar calon-calon ada ini, tidak usah ke Buya Yahya. Kenapa? Ya kalau Buya Yahya paling ditemui dok, tidak ditongolkan, tidak disebut. Ya. Nah kalau ingin disebut saya itu siapa? Harus menyebut nama Muruki. Ingin disebut oleh Allah, itu baru hebat. Ngerti para calon yang datang. Yang dengar suara, jadi paling enak begini. Jadi jangan urusan sama calon-calon nanti. Wah ini, memang ada berbisik, itu Buya mau bangun aula ini. Gimana mau datengin? Timnya rupanya ngerti. Kacau ini. Kalau ke situ repot nanti. Dan memang bagus itu. Nggak usah datang. Nggak butuh aula bantuan darimu, wahai calon-calon. Jamaah banyak duit. Jamaah tulus-tulus. Pakai calon ya. Biar dengar memang sengaja saya gini kan. Biar calon nggak usah bisi-bisi. Kadang-kadang risih saya kalau datengin. Bukan risih kan apa? Nggak enak nanti. Yaudah. Kalau mau datang, datang tapi ngaji. Nggak usah sebut assalamualaikum. Nggak usah telepon. Mana ada? Buya, kami dari tim ini mau datang bersama ini. Kenapa harus ngomong? Pondok saya nggak pernah ditutup gerbangnya. Datang aja. Kok pakai permisi mau assalamualaikum. Bagus, mohon maaf kami dari Pak. Pak ini, kami mau datang. Ya datang aja. Saya bilang mohon maaf. Alhamdulillah, pintu gerbang saya 24 jam dibuka. Ada yang jaga. Silakan kapan saya datang. Kalau pengen temu saya pasti itu adalah pas sholat subuh tuh saya ada di masjid. Itu nggak datang juga, sholat subuh nggak ada. Allah Akbar. Tolong ya. Ya, ini fitnah. Masih lama pemilihan ya. Tolong pemilihan ini adalah tanggung jawab di hadapan Allah. Pemilihan ini tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau ada orang memberikan kepada Anda uang, maka ketahuilah Anda mengambilnya pun sudah dosa. Karena kasihan dia nanti kembalikannya pakai duit siapa? Anda mengambil duitnya dosa. Kalau duit sudah diambil untuk mengurangi dosa, tobatnya apa? Jangan dipilih dia. Jadi yang sudah terlanjur ngambil duit dari calon, kalau pengen tobat, jangan dipilih dia. Sebab kalau Anda ngambil duitnya lalu pilih dia, Anda melakukan dosa dua kali. Dosanya ngambil duit sama dosanya milih dia. Jadi kalau sudah terlanjur dikasih duit, kembalikan kalau bisa. Kalau sudah terlanjur habis dimakan, minta ampun kepada Allah, tobatnya jangan dipilih dia. Waduh. Sebab kalau memilih dosanya dua. Pilih mana? Dosa dua atau satu? Mohon maaf, kapan pemilihannya itu? 20? Oh masih lama. Tapi kok banyak gambar-gambar itu? Oh kampanye, baik ya. Semoga Allah memberikan hidayah nih. Hadir di majelis para ulama, nanti insya Allah jadi imam yang benar. Jadi ini harus kampanye juga ini. Kampanye. Mohon maaf nih para calon yang dengar melalui manapun nih. Baik, kita lanjutkan. Jadi pemimpin boleh Anda jadi, Anda apapun boleh jadi pemimpin, wahai calon pemimpin. Tapi tolong yang benar, tanggung jawab di hadapan Allah. Hukumannya di hadapan Allah sangat besar kalau Anda menjadi pemimpin lalu terendah. Anda tidak jujur dan Anda tidak berjuang untuk umat. Jadi pemimpin berjuang untuk dirinya sendiri, yang dipikir adalah anaknya, cucunya. Seolah-olah hidup berapa tahun lagi, padahal sudah tua dia. Masuk rumah sakit berkali-kali itu. Sudah itu hayalannya hidup makan masih ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Orang ngumpulin harta bukan tidak boleh, tapi kau gunakan untuk apa hartamu itu? Sungguh, kalau di sini disebutkan kemuliaan orang fakir. Ternyata nanti bab lain Imam Ghazali, Imam Bukhari juga menyebutkan kemuliaan orang yang kaya. Kaya yang benar usahanya digunakan untuk kemuliaan, mulia. Sehingga mana yang lebih utama, seorang yang kaya bersyukur sama orang melarat sabar? Ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan orang yang kaya syukur. Karena kalau kaya syukur adalah manfaatnya Anda untuk dirinya dan orang lain. Kalau sabar, ya selamat orang lain, tapi enggak manfaat untuk orang lain. Katanya. Tapi sebagian mengatakan orang melarat, sabar itu lebih utama. Nah ini, jadi bukan keutamaan masing-masing nanti. Dan di bab nanti yang akan kita baca, dan riyadus solihin adalah keutamaan orang-orang fakir. Nanti akan dibacakan keutamaan orang-orang kaya. Ini orang yang punya karya, sebaik-baik harta yang soleh adalah di tangannya orang yang soleh. Sehingga harta itu akan bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad dengan nas yang jelas, al-mu'minul kuwi, orang yang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif. Dhaif apa? Dhaif iman, jelas kalau dhaif iman. Akan tapi kalau bukan masalah itu, kalau mukmin sudah ada iman. Tetapi yang disebutkan kawi di sini adalah selain daripada keimanannya itu saja, akan tapi mukmin yang kuat mungkin punya kekuasaan. Kalau ada pejabat beriman, lebih dicintai daripada yang bukan pejabat. Yang benar-benar kuat. Pejabat beriman, dia lebih hebat daripada bukan pejabat yang beriman. Orang kaya beriman lebih mulia dari yang tidak kaya beriman. Karena apa? Dengan kekayaannya akan bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah Anda yang kaya, tapi jadilah kaya yang bermanfaat, kaya yang beriman. Pejabat yang beriman, dan itulah kemuliaan. Dan kemuliaan itu semuanya kembali kepada bagaimana dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kefakiran, zatnya kefakiran, dan bukan kepada kekayaan atau zatnya kekayaan. Jadi orang kaya menjadi mulia karena hatinya nyambung kepada Allah dengan kekayaannya. Orang fakir menjadi mulia karena dia dengan kefakirannya itu tetap sambung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Baik, ini saja. Kita langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada hadis yang pertama. Wa ana qala musannif rahimallahu taala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Wan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa ridho kepada beliau. Qala, beliau berkata, kunna, kami ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittata nafar, kami berenam, faqala al-musyrikuna lin-nabi, kemudian orang-orang musyrik itu berkata kepada Nabi, kami berenam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bersama Sayyidina Sa'ad itu adalah orang-orang fakir. Dalam riwayat adalah seperti Sayyidina Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Abu Dzar al-Ghifari, orang-orang yang enggak mampu. Kemudian faqala al-musyrikun, orang-orang musyrik berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, utrud haula, wahai Muhammad, usir mereka itu. La yajtari'una alayya, biar tidak kurang ajar nanti bersama kami. Sebab kalau orang fakir, orang-orang rendah itu kalau duduk dengan kita nanti menjadi kurang ajar. Biasa dengan saya enggak. Maksudnya pinggirkan mereka, saya akan duduk denganmu. Wa kuntu ana, kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, aku adalah bersama Abdullah ibn Mas'ud, orang yang enggak punya. Wa rajulan min Hudail, dan seorang laki-laki dari Bani Hudail. Dan Bilal. Warujulani dan orang lain, dua orang lagi, lastu usammihima, aku tidak ingat namanya. Masih tidak disebut, aku sebut namanya. Jadi intinya, waktu itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bersama orang-orang fakir bersama Rasulullah. Orang-orang kafir, Quraisy mendekat kepada Nabi Muhammad, aku akan duduk bersamamu kalau mereka kau usir. Kalau mereka kau usir. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah, kemudian terjadilah pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangannya begini. Mungkin benar juga ya. Kalau seandainya orang-orang fakir ini saya pinggirkan dulu. Tanpa aku rendahkan. Kemudian biar orang-orang kaya itu atau orang-orang kafir Quraisy, pembesar Quraisy itu bisa kumpul dengan saya lalu saya nasihati. Kayaknya sih benar. Fawaqa'a fi nafsi Rasulullah, maka terjadilah di dalam diri Nabi semacam itu. Masya Allah, sesuatunya Allah kehendaki. Nabi berpikir, mana? Kayaknya benar. Ayyaqa'a. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillahi Masya Allah ayyaqa'a. Maka terjadilah di dalam hati Nabi seperti itu. Bukan merendahkan orang fakir. Hanya ide-ide untuk berkembang di dalam berdakwah. Mungkin juga, kalau aku membuat satu majlis khusus buat orang-orang kaya, mungkin ini adalah bagus. Biar mereka mendengar ceramah saya. Fahaddatha nafsahu. Kemudian Nabi terus berbicara dengan dirinya. Dan hampir Nabi mengambil keputusan. Kayaknya harus begitu. Tapi sebelum Nabi mengambil keputusan, lihat. Dan memang di dalam madhab kita, Nabi boleh berijtihad. Sebelum datangnya wahyu. Dan jika ada wahyu datang, tidak akanlah bertentangan dengan apa yang diijtihadi Nabi. Kalau ijtihad Nabi adalah tidak sesuai, maka akan datang wahyu yang membenarkannya. Jadi Nabi boleh berijtihad. Dan Nabi tidak akan salah memang. Akan tapi Nabi bisa berijtihad. Sebelum datangnya wahyu, Nabi berijtihad. Sebelum datangnya wahyu, Nabi bisa berijtihad. Cuman setelah itu datang wahyu mengukuhkannya. Baik di saat Nabi berpikir, anggap seperti yang kami sampaikan kemarin. Gimana kalau kita membuat satu majlis khusus untuk kelas menengah ke atas? Ngajiannya orang kaya. Mungkin ide berkembang. Benar juga ya, orang kaya kalau suruh ngadiri majlis kayak begini, gak benar, gak mau. Harus majlis yang khusus, bayar mahal dan sebagainya. Orang-orang fakir dipinggirin biar orang kaya saja. Gimana ya? Ternyata di saat seperti itu ada perintah langsung. Ada wahyu turun. Fa'anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah. La tatrudil ladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashyi. Muhammad. Jangan kau pinggirkan orang-orang fakir itu. Jangan kau pinggirkan orang-orang fakir itu. Yang senantiasa mereka memohon kepada Allah di pagi dan sore. Yuriduna wajhahu. Mereka itu mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, Latuti' man akhbalna qalbahu min dikrina. Wahai Muhammad. Jangan kau patuhi orang-orang yang memang selantiasa lalai. Aku buat lalai mereka. Jangan kau patuhi orang-orang kafir. Orang-orang bukan orang kafir saja. Orang yang lalai, yang gak dekat kepada Allah tuh. Yang minta pengajian khusus kelas menengah ke atas tuh. Jangan didengar tuh. Dia sudah dari lalai. Seorang lalai. Kalau pengen dengar, jangan dengar orang lalai. Ada yang sudah kami singgung pada pertemuan lalu. Ada pengajian menengah ke atas. Jadi kalau enggak pengajiannya kelas menengah ke atas, kalangan bisnisman yang kaya raya dan utangnya juga banyak, pokoknya enggak mau kalau ada gitu. Jadi kalau enggak kelas itu, ada. Memang mobilnya mewah, gedungnya mewah. Utangnya juga banyak. Ya gaya-gayaan toh. Lah pengajian kok gaya-gayaan ya. Makanya kalau ada orang kaya, subhanallah, itu kemuliaan. Lihat, itu pasti kelebihan. Kalau ada orang kaya, kalau bisa menghadiri majlis yang di situ adalah bermacam-macam yang datang, itu orang kaya yang mulia. Hilang kesombongan. Ya, kumpul mungkin sek-sekan, desakan dengan orang yang mohon maaf. Ya, secara baju kotor, lungsat dan sebagainya. Tapi orang mulia. Tapi kalau sudah pengen pengajian-pengajian khusus ini, waduh, pengajian kesombongan ini. Oh, pengajian kelas menengah ke atas. Dan memang kadang-kadang unik loh, sebagian orang ngaji itu yang gratis gak mau, kalau suruh bayar mau. Ambil saja duitnya untuk kemuliaan dengan cara yang halal mengambilnya. Baik. Wala tuti man afalna. Jangan kau patuhi orang-orang yang lalai begitu. Dia punya usulan, jangan didengar tuh. Punya usulan, jangan kau dengar yang minta pengajian kelas menengah ke atas tuh. Kelas menengah ke atas. Wala tuti, jangan kau patuhi wahai Muhammad. Man orang afalna yang telah aku buat lalai hatinya. Andikrin yang untuk mengingat kepadaku. Dan ini adalah sabda Nabi SAW, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu, ada riwayat selanjutnya, ini lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu dari Sayyidina Abi Hubairah radhiyallahu anhu. A'id bin Amr al-Muzani, yaitu A'id bin Amr al-Muzani, wahuwa, dan beliau adalah min ahli bai'atul ridwan, termasuk salah satu orang yang ikut berbai'at di bai'atul ridwan. Kalau tahu, bai'atul ridwan itu adalah satu bai'at, satu ikatan pengukuhan atau perjanjian antara Nabi dengan para sahabat Nabi berbai'ah di Hudaybiyah. Di bawah sebuah pohon, dan di dalam bai'at tidak lari di dalam peperangan, dan tidak akan mati kecuali di jalan Allah, berjanji untuk itu. Dan jumlah mereka 1400-an. Dan setelah mereka berbaiat, turun ayat Al-Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahtasyajarati. Sungguh Allah telah ridha kepada mereka ahli iman yang telah berbaiat bersamamu wahai Muhammad di bawah pohon. Jadi mereka itu 1400 orang yang jelas-jelas diridhai oleh Allah, nas Al-Quran. Nas Al-Quran. Sehingga disebut bai'atur ridwan, bai'ahnya orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka unik sekali ada sekelompok orang ini sahabat Nabi ini masuk neraka dan sebagainya. Ada kan sekelompok orang membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah rupanya waktu itu yang itu anna Abu Sufyan, Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Ata datang. Pembesar Abu Sufyan itu pembesar. Orang besar. Ata datang kepada Ala Salman, kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Kepada Suhaib, kepada Bilal. Suhaib, Salman, dan Bilal ini adalah orang-orang yang secara duniawi rendah. Melarat, gak punya kekayaan. Orang fakir. Baik. Fina Farin bersama sekelompok orang yang lainnya. Faqalu, mereka itu berbisik. Melihat Abu Sufyan yang masih kafir ini. Ma'akhadat sufullahi min adullahi ma'akhadaha. Ma'akhadat, belum mengambil. Suyufullah, pedang Allah. Min adullah, dari musuh Allah yang ini. Ma'akhadaha, haknya. Artinya apa? Belum kepenggal lehernya oleh pedang. Faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu orangnya sangat kasih. Berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Hei orang, ataquluna hadza li syaikh Quraisyin wa sayyidihim?" Wahai Suhaib dan yang lainnya, apakah kau hinakan, apakah kau berkata dengan cara semacam itu, tidak punya akhlak, tidak punya adab kepada pembesar Quraisy? Maksudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu apa? Jangan terlalu kasar dengan dia. Akan kita ambil hatinya. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ingin berlemah lembut dengan Abu Sufyan. Barangkali Abu Sufyan itu dengan kelemah lembutan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu bisa luluh dan sehingga masuk Islam. Dan memang akhirnya nanti masuk Islam. Rupanya di saat berkata yang demikian itu, mikir, bercerita kepada Nabi SAW. Fa'atan Nabi, setelah Sayyidina Abu Bakar negur orang-orang itu, negur Suhaib, negur Sayyidina Suhaib, Sayyidina Bilal, yang mengomentari seolah-olah begini, seolah-olah secara zahir Abu Sayyidina Bakar mementingkan pembesar yang bernama Abu Sufyan ini daripada orang-orang awam. Daripada bukan orang awam, daripada orang-orang yang lemah ekonominya daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang tujuannya sama dengan Rasulullah tadi, Sayyidina Abu Bakar itu pengen merangkul dia agar dia masuk Islam. Karena sebetulnya tidak ada permusuhan antara mereka. Tidak ada permusuhan yang menjadikan apa-apa. Artinya di dalam keadaan tertentu dia lagi damai-damainya. Bukan lagi dalam peperangan. Dan memang Islam semacam itu. Di saat lagi damai-damai, jangan kita membuat ulah. Biarpun itu kemarin dalam peperangan, kalau sudah ada perjanjian untuk damai-damai, kalau dia lewat harus kita beri jalan dan seterusnya. Rupanya dari orang-orang yang saat itu adalah Suhaib, orang-orang yang katakanlah fakir dan sebagainya, mengatakan, oh, nanti dapat gilirannya dia, lehernya, kalau tidak masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar merasa, jangan ngomong begitu. Baru setelah itu cerita ke Rasulullah. Fa'akhbarahu. Fa'adhan Nabiya, kemudian datang kepada Nabi SAW, faqala, kemudian berkata Rasulullah, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum. Barangkali dengan omonganmu itu menjadikan mereka, para orang-orang soleh, Suhaib dan lainnya, jadi marah. La in kunta aghdabtahum, awas wahai Abu Bakar. Kalau engkau membuat mereka murka, laqad aghdabta rabbak, engkau telah membuat Allah murka. Abu Bakar, jangan kau pandang mereka dengan kelemahannya. Kalau engkau menjadikan mereka marah, maka sesungguhnya engkau telah membuat Allah murka. Penghargaan Nabi kepada orang fakir. Penghargaan Nabi kepada orang-orang yang tidak mampu. Fa'atahum, kemudian Sayyidina Abu Bakar ditegur oleh Rasulullah. Datanglah kepada mereka orang-orang fakir tersebut. Faqala ya ikhwatah. Bahasa Arab kalau saya pakai ya ikhwatah ini sambil ngerengek. Oh saudaraku, maafin aku. Aghdabtukum, aku telah membuat kalian murka kemarin ya. Waktu kalian mengomentari Abu Sufyan, lalu aku sedikit negur kamu. Kamu marah. Qalu, mereka berkata, la, tidak wahai Abu Bakar, aku tidak marah. Aku ngerti maksudmu, lihat. Masih khusnudan dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar merasa bahasanya itu salah, menegur dengan demikian itu. Tapi ternyata yang ditegur pun tidak merasa disalahkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Yang ditegur pun tahu siapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sangat mulia. La, tidak. Ya firallahu laka ya akhi, ya uqayya, wahai saudaraku Abu Bakar, semoga Allah mengampunimu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qaluhu ma'khadahu ay lam tastawfi haqqaha minhu, maksudnya pedang Allah belum memenuhi haknya, artinya belum mengambil haknya dari orang tersebut, maksudnya belum memenggal lehernya. Wa qaluhu ya uqayya ruwiya bi fathil hamzati, diriwayatkan dengan fathah hamzah, akhi, wa kasrul kha'i wa takhfifil ya'i, bisa ya uqayya, ada riwayat lain ya uqi, wa ruwiya bi dhammil hamzati u wa fathil kha'i uqayya wa tasdidil ya'i. Jadi lafaz Uqayya, ada yang meriwayat akhi, ada Uqayya. Maksudnya, wahai saudaraku. Apa yang bisa kita ambil di sini? Sama kasusnya dengan sebelumnya. Rasulullah ingin membuat satu majelis khusus untuk orang-orang kaya. Barangkali mereka mau hadir dengan itu semuanya, ditegur oleh Allah. Jangan kau pinggirkanlah orang fakir. Dan banyak riwayat dari Nabi SAW, kemenanganmu adalah bersama orang fakir. Mulai dari Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang yang tercabik hatinya, yang sakit karena kefakiran dan karena sakit fisik dan kelemahan itu. Dan riwayatnya lain, Allah Rasulullah juga bersabda, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian dengan orang-orang lemah. Maka libatkan dalam segala aktivitasmu orang lemah. Dan kalau perlu kau utamakan itu. Utamakan dia. Bahkan dalam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan ayat itu setelah itu apa? La tatudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Jangan kau usir orang-orang itu wahai Muhammad, yang ia senantiasa memohon kepada Allah di pagi hari dan siang hari. Mereka melakukan itu semua karena Allah. Kemudian Nabi juga berkata, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Wahai Muhammad, sabarlah engkau duduk dengan mereka. Setelah itu bagaimana sikapnya Nabi dengan orang-orang fakir? Kalau yang datang orang fakir, Nabi bersemangat dua kali lipat di samping kalau didatangi orang kaya. Dan kalau yang kedatangan orang-orang fakir itu, Nabi tidak berani menyuruhnya pergi. Allah. Karena apa? Nabi diperintahkan Allah, wasbir nafsaka, sabarlah kau dengan mereka wahai Muhammad. Kalau yang lain mungkin, aku mohon maaf dan sebagainya. Tapi setelah itu, apa? Wa idza jalasum lam yakum anhum, sampai disebutkan. Kalau Nabi sudah duduk dengan mereka, Nabi Muhammad tidak berani meninggalkannya. Hatta yakunu, sehingga mereka lahum alladina yabda'una bil qiyami, yang memulai untuk berdiri. Luar biasa. Jadi penghormatan Nabi kepada orang fakir. Dan ini adalah yang sering kita lalaikan. khususnya para ulama, para asatis dan sebagainya. Kadang kalau ingin bangun pondok dan sebagainya, yang diperhatikan hanya orang-orang kaya saja. Ketahuilah, padahal sesungguhnya pertolongan Allah akan diberikan oleh Allah melalui orang-orang lemah, orang-orang fakir. Yang merasa di tempat ini fakir, tolong doakan tempat mulia ini. Baik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka semuanya. Mengampuni mereka semua. Baik. Sayyidina Abu Bakar punya kisah yang sama. Kalau Sayyidina Rasulullah ingin, baiklah akan aku penuhi. Dalam hatinya, dia bergolak di dalam hatinya. Akan aku penuhi permintaan orang kafir Quraisy. Akan aku buatkan majlis khusus. Agar mereka mau datang lalu mau hadir. Mendengar omonganku. Mungkin dengan itu mereka masuk Islam. Ditegur oleh Allah. Jangan kau usir mereka. Ternyata Sayyidina Abu Bakar pun sama. Ide dakwahnya selalu berkembang. Ingin menyempurnakan dakwah. Ingin terus berdakwah. Sehingga waktu ada orang yang ngomong kasar dengan orang di luar Islam, ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jangan kau ngomong begitu. Rupanya Rasulullah marahi Abu Bakar. Engkau boleh, maksudnya begini. Engkau boleh mengharap Islamnya mereka. Tapi ingat, kamu jangan merendahkan orang fakir. Barangkali dengan omonganmu kemarin menjadikan mereka tersakiti. Abu Bakar orang yang insaf. Gak pernah dengan kesombongan minta maaf. Sekarang ada barangkali orang yang bermanja-manja dengan orang di luar Islam. Tapi nyakiti orang Islam. Gak pernah minta maaf lagi. Sayyidina Abu Bakar langsung minta maaf berdatang. Wahai saudaraku, mungkin aku buat kalian marah. Tidak wahai Abu Bakar. Aku tidak marah dengan engkau wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu. Masya Allah. Jadi inilah adab yang mulia yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan seharusnya kita pun belajar dari itu semuanya. Itu pembelajaran akhlak. Allah mengajar Rasulullah. Sehingga Rasulullah memuliakan orang-orang yang tidak mampu. Dan Rasulullah pun mendidik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tolong, jangan sakiti mereka orang-orang fakir. Karena barangkali engkau membuat murka mereka. Kalau engkau membuat murka mereka, berarti engkau membuat murka Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya, kita masuki bagian tanya-jawab pada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilahkan, yaitu dua penanya dari kaum muslimin dan dua penanya dari kaum muslimat dengan satu orang satu pertanyaan. Sehingga yang bertanya, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Buya yang saya hormati, maaf ini pertanyaan saya mungkin di luar dari tema. Bahwa pada masalah musibah, jika kena pada orang dewasa atau baligh, itu merupakan pengampunan dosa dan kasih sayang. Jika musibah itu kena kepada orang yang dewasa, yang sudah balik, berarti itu pengampunan dosa atau pemberian rahmat atau kasih sayang Allah. Nah, bagaimana kalau musibah itu pada anak kecil yang belum balik? Apakah termasuk? Kemudian, dalam menghadapi hidup ini, menghadapi tugas sebagai hamba Allah, apakah boleh merasa, kok rasanya sangat berat sekali, rasanya enggak benar-benar merasa salah terus. Apakah itu termasuk dibolehkan oleh hukum syariat? Merasa bersalah. Ya, merasa berat. Hidupku pengen benar tuh susah banget gitu. Benar? Rasa. Hidup pengen benar tuh susah banget rasanya itu. Masih belajar benar aja susah sekali. Nah itu. Iya, terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penanya kembali kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita Bu Yahya. Kami dapat titipan pertanyaan Bu Yahya dari kawan yang berbeda paham amannya dari Muhammadiyah. Begini Bu Yahya, ketika dia setelah sholat subuh berjamaah di masjid. Gimana? Sholat subuh? Iya, betul. Dia melakukan sholat qada, apa, mengkodo sholat yang dahulu pernah ditinggalkan sholat fardu. Setelah itu dia ditegur oleh ustadz. yang satu masih satu kelompok, kenapa Anda melakukan sholat qada? Ya, dia menjelaskan begini-begini, bahwasannya sholat qada, mengqada sholat itu tidak ada, kata ustadznya. Tidak ada riwayatnya, sudahlah bertobat nasuha. Gitu. Yang kami pertanyakan, apakah ada riwayat dan hadis dari beliau mengqada sholat fardu yang telah ditinggalkan masa lalu dan hukumnya sunnah atau wajib, Buya? Mungkin itu aja, Buya, pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Salam. Tadi Buya menjelaskan mengenai masalah proses pemimpin tuh, Buya. Waktu itu Buya pernah menjelaskan mengenai kategori pemimpin yang harus kita pilih melalui sholat istikharah dan segala macam. Nah, sekarang yang saya tanyakan, bagaimana sebaiknya proses pemilunya, Buya? Karena selama ini kan proses pemilunya langsung, yang sesuai dengan syariat itu yang seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya yang terhormat, saya mau menanyakan, bagaimana kalau sholat hadiah lupa? Hadiah. Kan waktunya sehabis sholat maghrib. Tapi karena lupa, baru ingat sesudah sholat isya. Sholat apa, Bu? Sholat hadiah. Sholat hadiah? Iya, lupa. Gimana sholat hadiah itu, Bu? Sholat hadiah itu yang udah meninggal. Karena lupa itu, Pak. Boleh enggak sesudah sholat isya baru ingat? Nah, itu pakai kodo atau enggak pakai kodoan atau enggak? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada guru kita semua, Bu Yahya, untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah musibah. Musibah itu, kalau ditimpakan kepada orang beriman yang berdosa, berarti orang balig, adalah untuk pengampunan dosanya. Satu. Jika dosanya sudah habis, kok masih ketimpa musibah lagi? Ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Sudah begitu kok masih kena musibah lagi, ingin ditabungkan pahala yang gede nanti di akhirat. Nabi sakit, untuk apa? Nabi enggak dosa kok sakit. Karena ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Bayi enggak dosa, kenapa sakit? Akan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka musibah kalau menimpa seorang mukmin selalu baik. Kalau bukan untuk pengampunan dosanya, yaitu pengangkatan derajatnya, atau akan dibuatkan oleh Allah, disiapkan tabungan pahala. Nanti kaget, ini pahala apa ini? Aku tidak melakukannya. Dia punya innama yuwaffas sabiruna. Akan diberi orang-orang sabar, ini pahalanya bighairi hisab, enggak pakai hitungan itu. Sabar. Jadi itulah. Jadi anak kecil kok kena musibah? Sebab musibah itu bukan harus hukuman dari Allah, bukan. Musibah bisa saja pengangkatan derajat. Maka jangan suudzon kepada orang yang ketimpa musibah. Sehingga adab kita kalau melihat orang ketimpa musibah, kalau ada orang ketimpa musibah, husnudzonlah. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kadang-kadang kita, dasar banyak maksiat, makanya kena tsunami. Kalau tsunami itu gara-gara maksiat, Cirebon pun harus diguyur tsunami. Sebab di Cirebon juga banyak orang maksiat. Jangan sombong lihat orang lain. Jadi kalau melihat kaum muslimin mukminin meninggal karena gempa, khusnudan, mati syahid, Allah akan angkat derajat mereka. Orang kafir yang mati di sana, dihinakan oleh Allah karena kafir. Tapi kalau musibah menimpa diri kita, tolong kita katakan, karena memang saya banyak doh. Kalau orang lain, semoga diangkat derah. Jangan, banyak dosa. Okay. Jadi cara pandang yang berbeda. Sering kita sombong, kalau enggak komentar di mana-mana, wah ini kemaksiatan yang ada di Jogja, karena maksiat. Yang ada di banjir di Jakarta, karena maksiat. Cirebon juga ada macam-macam. Di Jogja ini macam-macam. Ada. Jadi kadang kita menilai orang dari sisi negatif semacam itu, dan itu haram. Jadi kalau melihat ada orang ketimpa bencana, kalau itu ahli iman, katakanlah bahwa ini adalah pengangkatan derajatnya. Kalau kita katakan pengampunan dosa, alhamdulillah. Tapi jangan musibah gara-gara engkau yang bermaksiat. Kalau seandainya gempa di Jogja itu digoyangkan oleh Allah karena kemaksiatannya orang Jogja, maka di sini pun juga harus digoyang. Korupsi juga ada, makan haram ada, bohong ada, nah semuanya ada. Sama. Maka pandanglah orang lain dengan husnudzon. Jadi kalau Anda mendengar musibah di sana, ahli iman atau bukan ahli iman, ya Allah ampuni mereka. Dan benar itu hakikat, karena bisa saja waktu mau meninggal dia tergencet, merasakan sakit, sakit sebelum meninggal, itu pengampunan dosa. Dan mungkin saat itu langsung ingat Allah, mati. Allah, mati syahid. Kitanya di sini gunji, dasar dosa semua itu. Jogja, banyak maksiat, makanya gempa bumi. Gak sadar kalau kita juga punya maksiat. Ya? Subhanallah. Kalau karena maksiat kita itu mata harus buta, kayaknya sudah mulai dulu bu, buta nih mata. Coba sadar atau tidak? Berapa kali kita ngelihat yang haram? Istighfar pun jarang. Kalau mulut ini harus kena kanker lidah. Gara-gara menggunjing atau ngomong kotor. Sudah dari dulu. Kuping ini kalau harus budek gara-gara dengar yang tidak baik, dari dulu sudah budek. Lihat, kita jangan sombong. Di saat melihat musibah kepada orang lain, pandanglah dengan khusnudzon, semoga itu karena Allah memuliakannya. Tapi kalau musibah menimpa kita, baru bolehlah. Ini karena kemaksiatan saya, yang ini karena ya Allah ampuni saya. Allahu a'lam bissawab. Susah benah diri. Kalau ada orang pengen baik kok susah. Dan memang untuk menjadi mulia itu susah. Kalau tidak susah, tidak dikatakan oleh Nabi SAW, jihad akbar. Riwayat dikatakan oleh para muhaddisin bukan sahih. Bukan sesuatu riwayat yang benar. Imam Baihaqi meriwayatkan, "Raja'na minal jihadil azghari ila jihadil akbari." Nabi Muhammad waktu selesai perang Badar, beliau berkata, "Kita ini pulang dari perang kecil menuju perang yang lebih gede." Para sahabat Nabi pada bingung, perang Badar kayak begini dahsyatnya dibilang kecil oleh Rasulullah, terus menuju perang yang lebih gede, kebayang kayak apa? Apa itu ya Rasulullah, perang kayak apa? Melawan siapa lagi? Melawan hawa nafsu, jihadun nafs. Perang yang amat besar. Memerangi hawa nafsu. Keluar dengan Allahu Akbar, menggantikan tempat mabuk mungkin lebih mudah daripada berhenti dari nonton sinetron. Coba. Itu yang jago itu bisa saja aktif dengan sinetron dan film yang enggak kan bisa saja. Karena merangi hawa nafsu susah. Di luar, ayo amar ma'ruf nahi mungkar, hentikan itu kejahatan. Melawan itu lebih mudah. Tapi menghindari dari gambar-gambar yang tidak baik susah. Sinetron yang enggak baik susah karena merangi hawa nafsu lebih susah. Baik. Nah, maka dari itu terus kita harus membuat perjuangan. Dan perjuangan itu perlu perangkat. Dari diri Anda punya kemauan. Mulai dari memohon kepada Allah. Tingkatkan kesadaran Anda akan akhirat. Kemudian berteman dengan teman yang baik. Hindari teman yang tidak baik. Itu kan cara-cara. Tidak cukup aku yang penting pengen baik. Nongkrongnya masih di situ. Misal, ya enggak? Aku pengen baik. Ngaji enggak pernah. Jadi kalau sudah aku pengen baik, memohon kepada Allah yang pertama. Terus minta kepada Allah. Sebanyak apapun kesalahan yang Anda lakukan, ketahuilah Allah Maha Kuasa untuk merubah Anda. Sampai kami sering sampaikan, siapapun yang hari ini, detik ini, saat ini masih dikubang kehinaan dan keharaman, jangan ragu mengadu kepada Allah. Sebut, ya Allah, aku masih di keharaman ini, ya Allah. Jauhkan aku dari tempat ini. Agar semakin sadar hati kita. Minta kepada Allah. Siapapun. Siapapun yang berada di dalam keharaman hari ini, detik ini, jangan ragu menghadap kepada Zat yang Maha Kuasa yang bisa merubah semuanya. Adukan, ya Allah, aku sekarang masih kerja di tempat yang haram. Bantulah aku, ya Allah, untuk pindah. Kirimkan saya kepada saya pekerjaan yang baik. Pindah saya ke tempat yang baik, ya Allah, ya Allah, ya Allah, setiap hari. Kemudian setelah itu ditindaklanjuti dengan pergaulan. Pergaulan yang benar tentu ada tawaran. Hei, kamu kerja di sini ya. Nah, kan, mulai ini, ya, keluar ini. Gaji berapa di sana? Saya gaji mana? Insya Allah, anda punya keahlian, bisa di tempat yang baik. Atau mungkin gajinya tidak lebih banyak, tapi Nah, akhirnya jadi perjaka, dia gajinya 10 juta. Akhirnya pindah, cari yang halal, gajinya cuma 3 juta. Gara-gara pindah ke tempat yang baik, akhirnya ada orang solehah yang mau. Kaya lagi kan? Gak cukup. Ibaratnya itu. Cuman bahkan urusan kaya duit. Artinya Allah kadang mengganti dengan cara yang lain. Atau subhanallah, buka rezeki dengan cara yang lain. 3 juta berkah. 10 juta bingung. Iya ya, 10 juta gak jadi apa-apa ya. Kenapa teman yang gak baik foya-foya di sana, foya-foya di sini, habis semuanya. Tapi dengan 3 juta temannya baik, Masya Allah. Kumpul sana, kumpul sini, indah. Duitnya utuh, punya tabungan. Luar biasa. Jadi siapapun yang berada di kubang kehinaan, jangan ragu. Kalau Anda ragu minta kepada Allah, Anda tidak ditolong. Siapapun Anda dalam kemaksiatan, aku punya kebiasaan ini. Ini mataku ya Allah. Sering melihat yang haram. Gambar yang haram. Ini yang haram. Ah, bantulah ya Allah aku untuk meninggalkannya dengan kasih sayangmu ya Allah. Tambah ya dengan kasih sayang. Kalau tidak dengan kasih sayang, dibutakan. Tidak bisa melihat. Dengan kasih sayangmu ya Allah. Angkat saya dari kehinaan ini. Bersihkan saya Allah dengan kasih sayangmu ya Allah. Jangan kau bersihkan aku dengan musibah yang kau timpakan. Kalau musibah kan bersihkan juga ya. Cuman gak kuat kita. Kita minta dibersihkan oleh Allah dengan pengampunan. Aku ampuni kau wahai hambaku. Sehingga kita, tandanya ada. Tiba-tiba kita senang bangun malam. Memohon di tengah malam. Al min mustafirin fa'afirullah. Siapa yang minta ampun kepada aku akan aku ampuni. Tiba-tiba kita mudah bangun malam. Istighfar astaghfirullahaladzim. Gak pakai seksa. Ada orang dicintai oleh Allah tapi malas istighfar, malas minta ampun. Ya sudah, aku cinta kepada hambaku ini. Aku ingin mengampuni dia. Wah! Penyakitan. Tabrakan. Tapi disayang masih lumayan, alhamdulillah. Jadi yang kena penyakit hari ini gak usah ragu. Itu Allah cinta dan sayang. Karena Allah ingin mengampuni Anda. Karena Allah tidak rela menyakiti Anda, menyiksa Anda di akhirat nanti. Yang sakit. Yang sehat, mintalah diangkat dosa kita oleh Allah, dibersihkan dengan kasih sayangnya. Baik. Itu masalah benah diri. Kemudian nanti dia minta kepada Allah. Kemudian bergaul dengan teman yang baik. Tempat yang baik. Menghadiri majelis yang mulia. Keempat. Ini kunci. Ya. Kemudian setelah itu apa? Yang kelima. Ajari orang lain untuk meninggalkan kejelekan yang engkau lakukan. Wah, ini penting. Kalau ada seorang suka meninggalkan sholat, coba sering-sering nasihati orang. Ayo kita jangan sampai meninggalkan sholat, dosanya gede. Kan mikir, saya kan masa saya ninggalin juga. Sebut-sebut kesalahan itu, bawa ke orang. Sehingga kalau kita ada kedengkian, tolong sering bicarakan kedengkian. Saya ada dengki. Sering bicara ke kedengkian, dengki masuk neraka, dengki jerumudah, biar hati saya itu dengar. Nah itu. Jadi orang kaya itu kalau perlu orang kaya setiap hari cerita tentang bahayanya pelit. Wah bagus tuh. Orang fakir suruh membaca ayat tentang sabar, sabar, sabar. Biar selamat. Orang kaya tentang jangan pelit, jangan pelit. Hartamu nih setiap hari baca selamat. Sama tinggal kesalahan kita apa saat itu. Baik, kita sebut. Baik, selanjutnya. Mengkodok sholat. Pengen tahu orang itu. Kalau orang itu orang yang sama akidahnya dengan kita. Itu kayaknya orang yang salah paham karena waktu ngaji sambil ngeliwet. Tapi kalau orang yang memang kelompok beda, memang suka beda. Sebab di dalam Pak ulama kita menjelaskan. Kalau kodok itu ada dua. Mengkodoki orang yang mati atau kodok untuk diri sendiri. Waktu hidup. Kalau setelah mati gak bisa ibu ngodoi kan? Nah, ngodoi di sini. Saya punya utang sholat karena tertidur, karena lupa. Maka bagaimana? Adakah kodok bagi saya? Ya jelas. Hadis Nabi banyak riwayat. Nah makanya yang mengatakan gak ada sholat kodok bagi orang yang hidup. Ini sakit. Manama'an sholatin fal yusalliha matastai godo. Dalam riwayat man nasiya an salatin falyusalliha mata tadzakkar. Barang siapa tertidur lalu meninggalkan salat, keluar waktunya qada, maka lakukan salat kapan ia terbangun. Dan banyak riwayat tentang qada salat, tapi orangnya hidup. Tapi bagi orang yang meninggal dunia, keluarga meninggal dunia, bagaimana? Adakah qadha bagi dia? Lah, jangan-jangan kalau itu ustadz kelompok kita, dia baca ini sambil ngantuk kayaknya. Ini yang permasalahannya itu, orang baca kitab fikih sambil ngantuk. Bukan ngantuk sebetulnya, karena tidak pernah direnungi, hanya mementingkan tentang ngesai maknanya saja, bukan pemahamannya, sehingga keluar dari majelis itu setengah paham. Coba disebutkan, baca di kitab Baijuri, bab siam, bab puasa. Di situ ada masalah qadha puasa, dijelaskan di kirinya, itu tentang qadha sholat. Qadha sholat bagi orang yang meninggal, bagi ahli warisnya ada atau tidak? Dijawab oleh ulama Syafi'iyah, jumhur ulama madhab Syafi'i mengatakan, kalau ada orang meninggal dunia, enggak ada qadha bagi orang yang hidup dan enggak ada fidyah. Itu pendapat yang pertama. Lah barangkali yang dipahami ini enggak ada qadha. Itu orang mati bukan ente yang masih hidup. Ini salah dengar kayaknya. Kalau ente yang masih hidup punya utang sholat, qadha. Ente punya utang sholat. Lah ini jangan-jangan salah di sini yang khawatirnya ini. Kalau orang sudah meninggal dunia, tidak ada dikodoi bagi ahli warisnya dan tidak ada dibayarkan fidyah menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dikiaskan dengan puasa, dibayarkan fidyah. Setiap sholat dibayar dengan 6,7 on. Pendapat yang ketiga, dikodoi oleh ahli warisnya, dikiaskan dengan hadis sahih di dalam sepuasa. Man mata wa alaihi siyamin falyasum anhu waliyuhu. Kalau ada orang mati punya utang puasa, ahli warisnya yang muasain. Itu puasa. Dan sholat dikiaskan dengan puasa. Ternyata itu pendapat yang ketiga di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi tiga-tiganya ada. Kalau ada orang berkata bahasanya, orang meninggal dunia, enggak usah dikodoi, enggak usah dibayar fidyah. Benar, hak. Itu pendapat jumhur ulama Syafi'iyah. Kalau ada di musholah sana mengatakan, bayarkan fidyah saja. Sesuai dengan sholatnya berapa. Itu ada pendapat ulama. Yang ketiga, dikodoi saja. Itu juga pendapat ulama dan termasuk Imam As-Subugi melakukan untuk keluarganya. Ini jangan-jangan ketuker dia. Yang dibahas masalah orang mati, dia cerita orang hidup. Memang kalau belajar setengah ngantuk itu bahayanya luar biasa. Sudah begitu bahsul masalahnya ribut, banting-banting kitab-kitab untuk direnungi, bukan dibanting. Kita sering dengar bahsul masalah itu ada orang, ini pendapat saya, sampai mati akan saya pertahankan. Innalillah. Apa itu? Jadi perlu kita ta'ammul, merenung. Adapun masalah mengkodok puasa, mengkodok sholat bagi orang yang hidup, ini disepakati ulama. Memang ada riwayat sebagian ulama bahwasanya dosa itu tidak. Ada sedikit kelumit, tapi tidak dianggap sebagai pendapat. Jadi kalau Anda punya utang, dan nanti ada dua model. Utang karena Anda telidor, utang karena ada uzur. Utang yang trader, sholat. Enggak, males. Wah, ini kalau bayar qadha harus kontan. Tapi kalau punya utang karena uzur, misalnya tertidur, lupa, saking khusyuk baca Al-Quran 6 hari. Misal, saking khusyuknya. Baca, ya mungkin. Orang lupa enggak bisa dibuat-buat. Mungkin Anda lupa. Pernah kita lupa sholat. Mungkin waktu ujian baca. Tapi lupanya sebabnya karena halal. Lupa main catur, dosa haram. Main catur keasikan, gak sholat maghrib. Wah ini. Jadi ulama membedakan, lupa karena sebab yang halal, maka tidak dosa. Lupa karena sebab yang, lupa membaca kitab, lupa waktu baca Al-Quran, kemudian sampai ketinggalan sholat. Lalu sholat yang ketinggalan bagaimana? Disepakati ulama, dikodok. Ayo, yang mengatakan kodok sholat gak ada? Jadi mengkodok sholat itu ada bagi orang yang hidup. Baik, selesai sampai di situ ya. Makanya kita ingin tahu orang kelompok apa itu. Kalau kelompok ulama, kelompok kita yang biasa tahlil dan tawasulan, berarti dia salah dengar ya. Dia salah dengar sambil ngeliwet di kayaknya itu ya. Ngaji ya, yang ngeliwet pesan sama temannya. Nanti kalau khataman kasih tahu saya ya. Jadi waktu alhamdulillah datang sama alhamdulillah pungkasan kitab datang, tutup kendang. Yang penting barokah. Nah ini biasanya, kita sering ketemu orang-orang begitu, yang penting barokah. Paling senang liwat. Nah ini, makanya fikihnya rancu kayak begitu. Kodok ada. Nah kalau kodok karena ada uzur, boleh kapan saja. Tapi kalau kodok karena teledor, bayar kontan. Nah bagaimana mengkodok di setelah sholat asar sama setelah subuh? Dijawab oleh para ulama, mengkodok setelah sholat subuh sama sholat asar adalah boleh. Cuman sebagian ulama mengatakan syaratnya bukan at-tahari bi'iqa'i sholati fi hadzal waqt. Pokoknya jangan disengaja. Kalau masih punya kesempatan yang lain longgar, kesempatan lain. Tapi kalau sengaja, qada'i sekarang aja. Enggak, nanti aja saya pilih setelah sholat subuh. Itu sebagian ulama mengatakan enggak boleh. Jadi, kalau dengan tahari sengaja, dia itu untuk menjatuhkan qada' di waktu itu. Padahal, kalau sebelum asar ada waktu, qada' sholat aja sekarang. Enggak deh. Kenapa? Nanti aja setelah asar. Nah, kalau tahari kayak begitu, sebagian ulama, tidak semuanya, mengatakan haram. Tapi yang lainnya mengatakan, karena apa? Semua sholat yang sebabnya sudah mendahului, maka itu boleh dilakukan dalam waktu kapanpun. Enggak ada istilah haram. Haram melakukan sholat setelah subuh sama setelah asar, adalah haram melakukan sholat sunnah mutlak yang tidak pakai nama, atau semua sholat yang sebabnya adalah menyusul, itu tidak diperkenankan. Baik. Memilih imam yang syar'i. Sebenarnya ada metode cara memilih imam. Memilih imam itu dipilih oleh orang yang sudah dipilih. Jadi, ada utusan. Utusan orang-orang yang berakal. Mungkin dari sekelompok atau kampung ini kita pilih siapa tokoh yang punya kecerdasan, punya keadilan, hati yang tulus untuk kita kirim sebagai wakil untuk memilih. Jadi mereka yang mewakili kita. Setelah itu kumpul wakil-wakil orang yang mewakili kita, nanti memilih seorang pemimpin. Jadi orang yang berakal yang memilih nanti. Bukan asal orang. Sekarang ini demokrasi. Demokrasi adalah bukan pendidikan dalam Islam. Masa seorang alim yang luar biasa, itu suaranya sama dengan yang paling bandel, paling kurang ajar, paling bahlul, paling tolol, paling goblok. Sama, satu. Dan bahayanya demokrasi itu adalah siapa yang banyak. Sekarang kalau ada, sekarang membuat undang-undang minuman keras adalah haram. Di sebuah desa, enggak usah kota, enggak usah negara. Sebuah desa, ini ada beberapa ustadz yang pengen membuat undang-undang desa bahwasanya minuman keras adalah haram, agar orang tidak minum minuman keras. Penduduknya itu ada 1,000. Nah ternyata di situ itu sudah umum minuman keras. 800 orang pemabuk. Baik. Setelah itu membuat undang-undang ala demokrasi. Sekarang membuat undang-undang. Siapa yang setuju undang-undang pelarangan minuman keras dan siapa yang enggak setuju? Yang menang siapa kira-kira? Yang mabuk lah. Lihat. Begitulah. Demokrasi itu akan merusak. Ada sering dikemas demokrasi Islam. Kenapa kau pakai demokrasi Islam? Islam punya istilah yang istimewa, yaitu syura. Syura. Menghargai orang yang berakal. Pendapatnya orang berakal gitu. Nah ini demokrasi, lihat. Sekarang, karena demokrasi, maka aku beli suaramu. Nah kan? Gara-gara demokrasi. Yang gak bisa dibeli itu sedikit. Hanya orang-orang yang faham, gak mau dibayar. Tapi yang lain gak ngerti, kasih duit, milih. Bagaimana bisa benar milih pemimpin dengan cara semacam ini? Memang bukan syariat Islam, syariat Nabi SAW. Dan kita perlu membiasakan dengan istilah yang ada dalam Islam. Kita punya syura. Demos kratos. Itu di Yunani itu dulu kisahnya demokrasi itu adalah bagaimana memilih pemimpin yang rakyatnya waktu itu hanya 30,000. Dan ternyata di negeri itu hari ini pun sudah ditinggalkan. Karena gak mungkin melakukan itu semuanya. Jadi di negerinya saja sudah tidak begitu perhatikan. Tapi kita yang adopsi demokrasi. Seolah-olah penghargaan kepada kemanusiaan dan sebagainya. Itu melanggar syariat Nabi SAW. Tapi syariat Nabi, lihat. Anda orang yang berakal. Anda punya ilmu. Anda punya keadilan. Anda punya kesuksesan dalam dunia. Mengayomi umat. Anda pantas. Untuk jadi utusan, untuk memilih pemimpin nanti. Jadi ada tazkiyah. Yang jadi pemimpin pun adalah ada tazkiyah dari para ulama. Tazkiyah itu adalah rekomendasi dari ulama. Misalnya ulama, orang-orang soleh, itu memberikan rekomendasi. Sehingga para sunan ABC mengatakan, Sultan Hadiwijoyo, kau jadi pemimpin. Dan begitu. Sehingga dikukuhkan oleh para wali, calonnya adalah ini. Dan memang semestinya begitu. Jadi keputusan pemerintah itu sebetulnya rekomendasinya adalah dari ulama. Tapi sekarang ulama mencetuskan sesuatu rekomendasi dari pemerintah. Ini kan ketuker. Kalau dulu tuh Wali Songo itu ditanya sama Sultan Hadiwijoyo. wahai para wali, ini ada keputusan begini, ini boleh tidak diberjalankan? Wali ngomong, iya. Sekarang kebalikan. Majelis wali Indonesia. Majelis wali ya? Ada majelis wali Indonesia? Majelis wali Indonesia kalau ngambil keputusan, kalau negara nggak setuju, nggak jalan itu. Majelis wali Indonesia. Majelis waliullah Indonesia. Jadi ternyata memang kalau negara ini adalah tidak benar dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak kekurangan. Loh, kalau begini apakah kita merayakan? Tidak, justru kami ngomong begini karena cinta dengan negara. Bagaimana nanti terbangun negara? Jadi kalau sudah Islam yang dengan syariat Nabi Muhammad akan adil benar-benar. Dengan syariat ya, dan orangnya mau menjalankan syariat. Cuman subhanallah memang ya, namanya musibah ya. Dari orang Islam sendiri belum bisa menjadi contoh. Mohon maaf, dari luar Islam itu, biarpun dia tidak pernah ke gereja misalnya, orang dari luar Islam. Ini terbukti di beberapa provinsi, yang berhasil jadi gubernurnya atau jadi wali kotanya, orang di luar Islam. Biarpun sepanjang hidupnya enggak pernah ke gereja, ataupun setiap hari mabuk, tapi kalau sudah nengkreng jadi pemimpin, berjuang untuk umatnya gereja. Tapi kalau al-ustad ninggalkan pondok, itu umat sak pondoknya lupa. Enggak ada yang diperjuangkan. Ini banyak kejadian semacam ini. Maka dari itu kita perlu kesadaran dari kita sendiri. Makanya sobat, kurang apa? Kita punya apa saja? Islam, Islam, Islam, Islam. Sebab yang dipikir adalah, kalau dia adalah keluaran dari pondok atau dari keluarga pondok, yang dipikir adalah, gimana pondok saudaraku gede, gimana pondok bapakku gede, gimana pondok keponakanku gede. Bukan umat lagi. Yang bukan dari kalangan pondok, bisnis. Tapi di luar Islam lihat bisa berjuang. Kalau sudah berhasil, diperjuangkan. Di dalam Islam, kebetulan yang kelompok akidahnya enggak benar, lihat kalau sudah nengkreng jadi pemimpin, memperjuangkan kelompoknya. Lihat. Kita perlu kesadaran. Koreksi ke diri, enggak usah koreksi ke orang lain. Yuk. Kita perlu alumni dari tempat ini bisa jadi bupati. Jadi wali kota yang benar. Ah, yang dengar sama ulama. Kita perlu presiden yang dengar sama ulama. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus ada kritik dulu agar ada semangat. Jadi begitulah cara memimpin yang benar adalah ada utusan yang bisa memilih dan yang dipilih pun mendapatkan tazkiyah atau rekomendasi daripada orang-orang tertentu. Ini yang bakal jadi calon-calon-calon baru dipilih nanti. Wallahu a'lam bishawab. Salat hadiah. Salat hadiah itu tidak ada. Cuman ibu boleh melakukan salat apapun, setelah salat ibu hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia, sebab itu bab ihda utsawab menghadiahkan pahala. Enggak ada usul di sunat hadiah, enggak ada. Cuman sebagian ulama tidak menjelaskan cara detail sehingga banyak salat aneh-aneh. Padahal itu artinya salat sunnah, ibu. Kalau ibu melakukan salat ibadah, boleh setelah itu hadiahkan pahalanya untuk orang yang meninggal dunia. Itu pembahasan masalah ihda utsawab menghadiahkan pahala. Tahlil kalau bahasa orang lokal, orang-orang kita itu. Sebab di dalam pembahasan kajian ilmiah tingkat internasional bukan istilah tahlil. Ihda utsawab menghadiahkan pahala. Kalau di Indonesia istilahnya tahlil. Tahlil itu apa sih? Ibu baca Al-Quran, baca tasbih, baca tahlil, baca tasbih, tahmid. Kemudian setelah itu salah satu berdoa, Allahumma ausil, ya Allah sampaikan pahala yang aku lakukan dari baca Al-Quran, salawat kepada Nabi, sampaikan kepada Rasulullah, ini kepada mbah saya yang meninggal. Namanya menghadiahkan pahala. Jadi tahlilan itu tidak harus seperti itu yang kita dapat dari buku itu, tidak. Tahlilan bisa dirubah. Misalnya imamnya mengin Al-Fatihah, kita mari baca Fatihah, surat Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa, Yasin, 1000 kali, Al-Fatihah. Boleh? Banyak, nanti dirubah boleh, enggak apa-apa. Karena intinya ihda'u thawab. Termasuk ibu biasakan menghadiahkan pahala untuk orang meninggal dunia. Misalnya habis pengajian begini, ibu, diniatkan, ya Allah, pahala yang kau berikan kepada majlis ini, kirimkan kepada mbahku. Ibuku yang meninggal, saudaraku yang meninggal. Itu ihda'u thawab. Jadi sholat hadiah dengan nama hadiah tidak pernah ada. Tetapi maknanya benar. Ibu melakukan sholat apa saja, habis maghrib, habis isya, waktu duha, habis ini sholat banyak, saya pengen sholat 500 rakaat, pahalanya saya hadiahkan kepada ibu saya, boleh? Itu gimana? Iya. Terus? 7 hari. Terus maksudnya apa, ibu? Mohon maaf. Didoain. Jadi semua pahala ibu yang lakukan sampaikan kepada orang tua ibu. Nampai dari ibu lagi sholat malam, ya Allah semoga pahala yang aku lakukan malam ini nyampe kepada bapak saya. So, ini bagus. Dan itu tanda ingat, yang mahal itu ingat. Ibu melakukan amal. Jadi sholat hadiah itu maksudnya itu melakukan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah 2 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, Allahu Akbar. Setelah itu Anda berdoa. Sholat sunnah mutlak tidak dilarang. Imam Hasan bin Ali 500 rakaat semalam. Sholat boleh. Anda baca sholawat kepada Rasulullah 1000 kali, kemudian Anda katakan, aku hadiahkan pahalaku, pahalanya ini untuk orang yang meninggal dunia. Ini disepakati ulama, enggak ada yang mengatakan tidak boleh. Tidak ada. Hanya Imam Syafi'i mengatakan bukan tidak boleh, masalah nyampe tidak nyampe-nya. Tapi muridnya Imam Syafi'i mengatakan nyampe. Jadi perbedaan di antara ulama itu nyampe atau tidak nyampe, bukan boleh, tidak boleh. Jadi kalau masalah boleh, boleh. Menghadiahkan pahala. Masalah nyampe atau tidak nyampe, jumhur ulama mengatakan nyampe. Riwayat dari Imam Syafi'i tidak nyampe. Dijelaskan oleh murid Imam Syafi'i nyampe. Kalau dialamatkan. Baik, itu saja. Kemudian ada pertanyaan tertulis. Ini kayak sudah lama. Bagaimana hukumnya merayakan Isra' Mi'raj dan Nisfu Sya'ban yang bertanya langsung. Sudah kita buatkan buku klarifikasi tentang masalah Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban adalah syar'i dan ada. Merayakan Isra' Mi'raj maknanya mengagungkan Nabi. Mengagungkan Nabi itu kapan saja. Tidak ada batasan-batasan. Bulan maulid di luar maulid. Isra' Mi'raj tidak lain adalah menggugah umat adalah tahu perjuangan Nabi SAW. Perjalanan Nabi waktu Isra' Mi'raj. Hukumnya adalah sangat sunnah. Sangat sunnah karena apa? Sambung Nabi adalah dianjurkan. Jadi enggak ada istilah bid'ah, Isra' Mi'raj, bid'ah dan sebagainya itu. Itu hanya memang kalau urusan sama orang sakit, ya namanya sakit ya. Sate enak dibilang enggak enak. Sesuatu yang syar'i katanya enggak syar'i. Ya? Orang sakit sate enak katanya pahit. Ada enggak? Ya sama orang sakit ilmu, sakit akidah itu begitu. Merayakan Isra' Mi'raj adal sambung kepada Rasulullah katakan bid'ah. Bagaimana? Kan Isra' Mi'rajnya bukan tanggal 27. Saya ngadakan Isra' Mi'raj hari ini pun, ente mau datang enggak? Nah ini kadang-kadang mereka itu bingung. Jadi merayakan Isra' Mi'raj maknanya adalah mengagungkan Nabi, menyebut sejarah perjuangan Nabi yang sudah disebutkan oleh Allah. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli wa nutsabbitu bihi fu'adaka. Allah menyebut kisah Nabi, Nabi Yakub, Nabi Idris agar hati semakin mantap. Bagaimana jika kita menyebut sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan itu momen yang bagus Isra' Mi'raj untuk mengingatkan kita kepada salat, agar rajin salat, tidak ada meninggalkan salat. Baik. Jika seorang menjahit menaikkan harga jasa jahitannya untuk konsumen yang ingin bajunya segera cepat jadi, bagaimana hukumnya? Penjahit kedatangan orang, Pak, saya bayar lebih tapi cepat. Jawabnya adalah boleh, tapi syaratnya tidak boleh geser orang yang lebih dulu. Ini penyakitnya penjahit itu janji-janji. Allah. Nerakanya penjahit itu janji. Tamak, sudah terlanjur ngambil, tak tahunya enggak bisa nyelesainya. Giliran mau menyelesaikan, ada yang bayar lebih mahal. Wah, ini pengkhianat sudah. Padahal penjahit itu nolong orang untuk nutup aurat. Pahalanya gede. Tapi baju yang benar. Penjahit itu aslinya kerjanya nolong nutup aurat. Cuman ini penyakitnya penjahit satu ini. Tapi penjahit yang jujur masuk neraka, masuk surga. Penjahit yang tepat waktu masuk surga. Jadi kalau ada penjahit, ternyata, kalau penjahit di sini insya Allah ahli surga semua. Ini penjahit yang suka bohong itu, bolak-balik. Ini bolak-balik. Sudah bu, hampir semua orang punya pengalaman sama penjahit. Alhamdulillah sekarang banyak baju jadi, gak ribut sama penjahit. Banyak, hampir semua orang punya pengalaman, datang ke tempatnya penjahit, belum? Betul bu? Betul. Betul. Nah, insya Allah. Jadi penjahit itu satu tok, kalau dia tepat waktu, disiplin, berkah. Karena perjalanan yang orang datang itu satu waktu. Kemudian juga biaya, bensinnya, dan segala macam ya. Jadi kalau ternyata Anda sebagai penjahit mau meningkatkan ada orang, tolong selesaikan 2 hari saya bayar. Ya boleh saja, asalkan tidak boleh geser orang yang sudah Anda janjikan. Kalau Anda menggeser orang yang janjikan, Anda khianat kepada orang yang sudah Anda janjikan. Boleh. Misalnya menjahit baju biasanya harganya 50 ribu. Karena menjahit Buya Yahya harga 5 juta, boleh asalkan Anda mau. Yang mau, kalau Anda mau 5 juta. Boleh enggak? Boleh, Anda rela. Bukan karena enggak enak. Misal nih, jadi boleh menangkap, tapi tidak boleh kita menggeser jadwal yang sudah ditentukan untuk yang lainnya. Baik, sebuah produk sandal merek Cos apa bergambar ular naga. Kalau diperhatikan lafal Allah, semua yang ada tanda-tanda nama Allah dan sebagainya tolong dipinggirkan, haram kita makainya. Karena apa? Anda sadar kalau itu ada nama Allah. Adapun bagi yang membuat, kalau mereka tidak beriman kepada Allah, mau digimanakan lagi? Jadi Anda jangan membeli produk yang semacam itu. Bukan saja urusan sandal. Ternyata ada keset tulisannya Allah haram Anda membelinya. Misal, sandal, sesuatu yang diletakkan di bawah, Anda haram membelinya. Itu sudah umum. Lebih bagus mana jika sholat istikharah, hajat tahajud dilakukan sendiri dengan masing-masing rokaat. Dilakukan sendiri-sendiri. Atau tiga sukun sekaligus dengan tiga niat. Ya lebih ku sendiri-sendiri, lebih banyak pekerjaannya. Makanya jangan gara-gara kenal Buya Yahya, sholat bisa dikumpulkan, lalu ngurangi. Itu bagi orang yang buru-buru misalnya, mepet. Hanya bisa sholat 5 rakaat, 3 witir, 2 niat. Tahajud, hajat, istikharah. Tapi kalau normal, tahajud 2 rakaat, hajat 2 rakaat, istikharah 2 rakaat. Lebih hebat karena semakin banyak pekerjaannya semakin hebat. Cuman maksud kami itu begini, ibu setiap malam bapak itu jatahnya berapa bisa sholat? Buya saya bisa sholat 7 rakaat saja. Baik, kalau sudah dibatasi 7 rakaat, tolong cari niat yang banyak biar pahalanya lebih gede. Bukan berarti yang sudah biasa 7 rakaat, ah lumayan diskorting sajalah kata Buya, pahalanya sama. Jadi 5 rakaat mundur namanya itu. Bukan tambah. Jadi tetap bagus 2-2-2 ya. Jadi sendiri-sendiri. Baik, ini saja karena waktu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf para hadirin hadirat, doa. Di sini ada titipan pesan dari panitia. Minta didoakan dengan doa yang khusus untuk pembangunan aula ini biar segera nyaman. Ini aula ini tingkat dan dibesarkan. Bapak-bapak sudah melihat semuanya. Dan ini dengan bahan-bahan yang mahal-mahal semua dari besi-besi raksasa itu. Besi-besi besar ini. Ini katanya panitia. Panitia bu, kalau saya tidak pernah mau tahu kayak gitu tuh. Dan enggak terang. Panitia pembangunan itu Masya Allah. Mereka berjuang, ngontrol, enggak tidur. Sayanya suka pergi. Makanya mereka titip Buya bisa enggak mintain doa. Doa sendiri aja pertama. Doa enggak barangkali. Ya sudahlah. Saya mintakan doa kepada para jamaah. Ini amanat daripada panitia-panitia. Mendoakan semoga dimudahkan ini. Kalau biayanya aula ini memanjang semuanya nanti hampir 2 miliar. 1,8. Akan tapi kita ingin sedikit demi sedikit kita besi. Besi ini katanya ngambil dari orang. Kemudian harus apa gitu, pokoknya sekitar yang pertama harus segera dibayarkan. Karena besinya pinjem katanya sih. Pinjem atau wallah alam, pokoknya saya taunya jadi begini. Kata panitia itu pinjem dan sebagainya. Maka sekitar 300. Maka minta kepada Allah agar dimudahkan paling tidak 250-300 ini bisa segera bayar si ini. Sehingga nanti bisa ketutup, bisa dipakai awal-awal. Kesempurnaannya sambil berjalan. Kita doakan Fatihah. Semoga Allah mengirim orang tulus untuk penyempurnaan aula ini. Orang ikhlas untuk menyempurnakan aula dan pondok putra-putri semuanya. Dan yang sudah berjuang diberi keikhlasan. Baik berjuang di radio, pembelian radio. Atau apa-apa membayar perawatan radio, media-media yang lainnya. Semoga Allah beri keikhlasan. Ketulusan. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak dilihat oleh Allah. Dan semoga diberi ketulusan dan keberkahan. Apa yang mereka keluarkan diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Yang berjuang dengan pikirannya. Diberkahi hidupnya oleh Allah. Anak keturunannya dijaga oleh Allah. Yang berjuang dengan doa. Dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Semuanya. Dan semoga Allah mengirim kepada kita orang-orang tulus. Orang-orang ikhlas. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf, ini ada pesan juga. Kita akan ada acara khusus, bukan acaranya orang-orang kaya lagi. Tadi sudah ini, kita pengin membuat satu acara yang berbeda. Tempatnya adalah di Hotel Grage di hall-nya ya. Kami dengan Bang Hak. Acara Rumahku Surgaku Off Air. Selama ini Rumahku Surgaku kan di radio. Kita akan pindah ke tempat tersebut. Materi yang disampaikan tentang rahasia sukses menuju keharmonisan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditemani dengan Bang Hak juga yang bakal mengembangkan bakat potensi anak. Mengolah, mengelola konflik kalau ada punya masalah bisa diselesaikan. Kemudian cerdas finansial, ngatur ekonomi dan sebagainya. Jangan boros dikit-dikit ada bakso lewat, bakso mie ayam lewat, mie ayam. Suaminya pusing ya. Menghadirkan nuansa keindahan dalam rumah tangga yang akan dilaksanakan nanti Sabtu tanggal 1 Rajab 12 Mei 2013. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Ini adalah salah satu program kita ingin kembangkan dakwah melalui media itu dan nanti ke tempat lain ya. Ini hanya informasi, barangkali ada kesempatan datang, kalau tidak ya tetap di sini, sudah ada majelis ya. Di tempat lain juga ada majelis. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, kami mohon kuatkan iman kami. Kuatkan iman kami ya Allah. Kukuhkan akidah kami ya Allah dengan akidah yang kau ridhoi ya Allah. Jangan sampai ya Allah goyah, ya Allah goncang akidah kami. Karena banyaknya pengaruh-pengaruh yang datang kepada kami ya Allah. Ya Allah, anak kami jaga iman mereka dan akidah mereka di zaman yang rusak ini. Engkau sungguh maha tahu siapa mereka ya Allah, anak-anak kami dan di mana mereka. Jaga mereka dan jaga anak-anak orang yang ya Allah yang saat ini tidak baik dengan kami. Dan jaga anak-anak orang yang baik dengan kami. Kami ingin mereka kau jaga semuanya ya Allah, wahai Zat yang maha kuasa. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari sebab kehinaan, muliakan kami di dunia dan di akhirat, dekatkan kepada kami sebab-sebab kemuliaan ya Allah, sebab-sebab kemuliaan ya Allah, sebab-sebab kemuliaan ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir ya Allah mempunyai ya Allah mempunyai dosa, bagi yang hadir yang mempunyai dosa dan kemaksiatan, kami mohon bersihkan, ampuni kami semua ya Allah. Dengan kasih sayangmu bersihkan dosa kami dengan kasih sayangmu. Jangan kau bersihkan dosa kami dengan musibah yang kau timpakan. Kami takut ya Allah, kami takut tidak mampu ya Allah. Wahai Zat yang maha kasih, pandanglah kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Pandanglah permasalahan rumah tangga kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Pandanglah urusan ekonomi kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Pandanglah urusan kami dengan anak-anak kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Sungguh engkau maha kasih dan engkau maha sayang ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan orang yang memudahkan urusan-urusan tempat ini Allah. Mudahkan urusan orang-orang yang membantu tempat ini Allah. Dan mudahkan urusan kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya. Jika ada di antara kami ya Allah yang suka ngedengki kepada sesama, kami mohon bersihkan hati kami dari dengki ya Allah. Dan berikan kepada kami kesadaran akan busuknya kedengkian ya Allah. Alangkah banyaknya dari kami mengerti kemaksiatan adalah kemaksiatan, akan tapi ternyata kami jarang sadar ya Allah. Maka kami mohon berikan kepada hati kami kesadaran akan kemaksiatan yang kami lakukan, dosa yang kami lakukan ya Allah. Dan ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami ya Allah. Di antara yang hadir yang sempit rezekinya, lapangkan ya Allah. Kami mohon dari yang kaya yang hadir ke tempat ini, jadikan mereka kaya ahli surga. Jangan sampai kekayaan mereka menjadi fitnah untuknya. Yang fakir ya Allah, berikan kecukupan dan jadikanlah mereka ahli surga ya Allah. Kami tidak rela jika satu orang yang hadir ke tempat ini kau murkai di nerakamu ya Allah. Kami tidak rela, maka berikan kepada kami bimbingan dan hidayahmu. Bawa kami kepada tempat yang mulia ya Allah, di dunia dan di akhirat. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Rumah tangga yang saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati karenamu ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang-orang yang kau cintai, yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, engkau sungguh maha tahu siapa mereka ya Allah yang belum menikah dan mereka punya keinginan menikah. Bantulah mereka ya Allah untuk mencari yang halal, yang halal berkah ya Allah dengan rahmat darimu ya Allah. Berikan kepada kami keturunan anak yang soleh-solehah yang bakal dibanggakan oleh kasihmu Nabi Muhammad. Di antara yang hadir ini ya Allah, ada hambamu yang susah membawa anaknya ke tempat yang mulia ini. Kami mohon lembutkan hati anak-anak mereka ya Allah, agar rindu hadir ke tempat ini ya Allah. Ada di antara suami-suami yang sudah hadir ke tempat ini merasa susah ya Allah membawa istri-istri mereka, maka kami mohon mudahkan mereka membawa istri mereka ke tempat ini ya Allah. Mudahkan mereka membawa istri mereka ke tempat ini ya Allah, dan berikan kelembutan dan kesadaran hati istri mereka ya Allah. Dan ya Allah, di antara yang hadir ada wanita-wanita, ibu ibu-ibu atau istri-istri yang merasa repot, susah membawa suaminya ke tempat yang mulia. Engkau maha tahu siapa mereka. Lembutkan hati para suami, rindukan kepada kemuliaan. Ya Allah yang maha mulia. Ya Allah yang maha mulia. Muliakan kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang kaya, ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang-orang hal ikhlas. Orang-orang tulus yang bisa berjuang di tempat ini, ya Allah. Yang berjuang di tempat ini, ya Allah. Dan berikan kepada mereka semua keikhlasan. Engkau maha tahu siapa mereka. Mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan ampuni guru-guru kami. Ampuni orang tua kami, ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada guru-guru kami. Baik yang hidup atau yang telah meninggal. Dan ampuni orang tua kami, ya Allah. Baik yang hidup atau yang telah meninggal. Ampuni mereka. Kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Berikan, ya Allah. Engkau maha kasih dan engkau maha pengampun. Dan berikan kepada kami umur panjang, ya Allah. Dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, ya Allah. Pungkasan yang koridor, ya Allah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, kami mohon, jadikanlah ucapan kami kelak. Ya Allah, saat kau cabut nyawa kami, kami mampu mengucapkan dengan hati dan lidah kami kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.